النبي أهلا وسهلا بالنبي خير الأنام العربي خير الأنام العربي أهلا وسهلا بالنبي أهلا وسهلا بالنبي أهلا وسهلا بالنبي أهلا وسهلا بالنبي أهلا وسهلا بالنبي خير الأنام العربي خير الأنام العربي صلى على النبي محمد الله صل عليه Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Para alim, para ulama, para kiai, bil khusus Sahibul Fadilah Sekjen PBNU Kiai Haji Hilmi Faisal yang kita hormati dan kita cintai, jajaran pengurus Syuriah Tanfidiyah PCINU Korea Selatan yang kalau diarabkan menjadi Korea Selatan. Kalau diarabkan, jadi Korea Selatan itu kalau diarabkan menjadi Korea Selatan. Kita doakan semoga suatu saat ini menjadi Korea Selatan. Sebuah perkampungan atau perkotaan yang di situ orang-orangnya mau sholat. Yang kita cintai dan kita hormati Bapak Freddy dari KBRI, Mr. Ko. Yang pernah hidup di Indonesia ini Julin yang punya wajah mirip sekali dengan Kiai Khalil Bisri Rembang. Para jamaah, para hadirin wal hadirat yang berbahagia, alhamdulillah kita ini menjadi umat Nabi Muhammad, Nabi yang terakhir, di mana Nabi yang terakhir ini punya jangkauan di seluruh alam, sehingga kita berada dimanapun bisa menjadi pengikut Rasulullah. Karena Rasulullah ini jangkauannya sudah jangkauan seluruh alam. Kalau Nabi Adam ini jangkauannya masih satu keluarga, yaitu masih masalah laki-laki dan perempuan. Maka problem yang ada di zaman Nabi Adam tidak jauh-jauh dari problem laki-laki dan perempuan, yaitu problem cinta. Karena memang yang diurusi baru satu keluarga, baru anak dan istri, serta dinosaurus. Ya kan, kabarnya Nabi Adam itu tingginya 60 zirok. Satu zirok itu segini. Kalau 60 ziroknya orang Arab itu tidak 30 cm, tapi lebih dari 50 cm. Bahkan 70, jadi tingginya sekitar 50-an meter. Ya kalau kita gak bisa bayangkan, jangan dibayangkan yang lainnya. Kalau tingginya 60 zirok, terus jangan kita tanya, terus katoknya seberapa ya. Besar sekali Nabi Adam, tapi jangkauan Nabi Adam hanyalah keluarga. Kalau dalam Al-Quran disebut, ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa unsa, aku ciptakan engkau laki-laki dan perempuan. Secara faktual itu adalah zamannya Nabi Adam. Jadi yang diurus itu baru laki perempuan. Makanya masalah yang timbul adalah masalah cinta. Dan dari kisah percintaan itu melahirkan sejarah umat manusia. Nabi Idris hanya satu kaum yang diutus. Jadi tugasnya Nabi Idris hanya kaum. Nabi Nuh hanya kaum Ad. ya satu kampung, satu suku. Nabi Lut yang terkenal melegenda, yang diurus cuma satu kaum, namanya kaum Samud. Masalahnya sudah seperti itu. Nabi Musa yang terkenal hebatnya luar biasa. Nabi Musa itu nabi yang ilmunya kalau kita di Jawa ngaji ngeraji angin. Nabi Musa mang mungsuhnya ditempeling gitu, mati. Tangan masuk saku, keluar jadi listrik. Nabi Musa. Tongkat dilempar jadi barongsai. Nabi Musa itu hebatnya luar biasa. Lautan dipukul itu, membelah laut. Sehebat itu kesaktiannya, yang diurus hanya satu negara, namanya negara Mesir. Padahal kehebatannya luar biasa Nabi Musa itu. Teman-temannya Nabi Musa hebat-hebat, ada namanya Bal'am bin Ba'ura. Bal'am bin Ba'ura ini punya ilmu, kalau ilmu modern namanya telekinesis. Jadi kalau dia gak suka sama orang, dia bilang, cring gitu, orangnya pindah ke antar kampung. Itu. Makanya kalau Bal'am bin Ba'ura lewat sini, terjengkel ada pengajian, cring sampean semua ini pindah ke Surabaya. Itu Bal'am bin Ba'ura. Yang penganut thoriqohnya terakhir ada di Amerika. Namanya Inguswan. Inguswan ini pernah di Amerika. Saking hebatnya sampai pemerintahan Amerika mengangkat dia jadi ketua divisi perdukunan di Amerika. Namanya Star Wars, ditempelkan pada CIA tahun 76, ditutup tahun 96. Nah, sekarang Inguswan ini pensiun. Sana bikin sekolahan sihir yang paling terkenal dan muridnya banyak di seluruh dunia, dan semoga tidak ada salah satu muridnya yang ada di sini. Oh, itu hebatnya luar biasa. Temannya Nabi Musa hebat, ada namanya Sam'un Al-Ghazi. Kalau ngambil kelapa dia tidak perlu manjat, cuma ditempeling kelapanya jatuh semua. Melegenda di Eropa dikenal dengan nama Samson and Delilah. Sampai di Indonesia dikenal dengan nama Samson Betawi. Ini Sam'un. Hebatnya luar biasa. Bahkan Nabi Musa ini pernah nempeling malaikat. Malaikat Israel mau mencabut nyawanya, menyerupai manusia, tempeling sama Nabi Musa. Saya pun baca tafsir Ibnu Katsir disitu disebutkan. Saking hebatnya, sampai kepalanya malaikat Israel ini pecah. Akhirnya bilang sama Allah, ya Allah itu siapa itu? Saya mau cabut nyawanya, saya ditempeling gitu sampai keluar mata saya. Oh, jangan macam-macam sama dia. Dia namanya Musa. Saya aja pernah ditantang sama dia. Ilmu mudah habis apa ya Allah? Enggak, masih ada. Dan tak turunkan kepada Khidir. Kamu cari, belajarlah ke dia. Dan dia gagal. Itu Nabi Musa. Makanya besoknya lagi malaikat Israel datang. Sopan. Assalamualaikum. Salam. Mau tempeleng lagi? Enggak usah. Ini saya mau cabut beneran nyawamu. Tapi besok lagi bilang kalau mau cabut nyawa. Sebenarnya saya sudah bilang, cuman lupa. Kamu sudah dikasih tanda sama Allah. Rambutmu sudah putih. Dan gigimu sudah rontok. Oh, kalau gitu ya sudah, enggak apa-apa. Kalau aku mati tempatnya di mana? Itu surga. Ya sudah, aku mau pulang ke surga. Makanya orang Yahudi itu paling suka memperbaiki gigi dan nyemir rambut. Pengikutnya Nabi Musa yang namanya Yahudi paling hobi. Giginya diperbaiki, rambutnya disemir hitam. Biar kalau malaikat datang, malaikatnya bilang, oh, belum waktunya. Maka itu terjadi sampai di zaman Rasulullah. Disuruh orang nyukur jenggot, apa memanjangkan jenggot biar tidak sama dengan orang Yahudi. Karena orang Yahudi itu hobinya nyukur jenggot, nyemir rambut, terus memperbaiki gigi. Makanya ada satu cerita orang Yahudi yang mati, takut ketemu sama Allah. Maka seluruh keluarganya diwasiati, tolong nanti kalau aku mati cabut seluruh gigiku, gundul seluruh rambutku. Keluarganya menuruti itu. Nah, karena keluarganya nuruti, akhirnya dikubur dan tanpa rambut dan tanpa gigi. Sampai di kuburan malaikat ongkar nakir, oh bayi. Baik. Diserahkanlah sama malaikat Ridwan. Kata malaikat Ridwan, ini bukan bayi. Bayi ini, tapi kok besar? Ya ini bayi Arab sana. Ini besar. Malaikat Ridwan gak kurang akal. Ini bukan bayi, kalau Anda mau buktinya saya buktikan. Ya bidadari, turun. Jangan pakai baju. Itu bidadari turun gak pakai baju. Twing, nah kan bukan bayi. Ini orang Yahudi. Makanya di zaman Rasulullah orang Yahudi dilarang. Apa orang Yahudi sukanya nyukur jenggot dan orang Islam dilarang nyukur jenggot. No. Yang sehebat itu jangkauan diutusnya cuman kaum di Mesir. Nabi Ibrahim Mesir dan Filistin. Nabi Isa Filistin. Nah ini jangkauan nabi yang hebat-hebat ini. Yang sekti-sekti kalau kita bilang ini adalah satu kaum. Nah, Nabi Muhammad ini jangkauannya sudah melampaui itu. Jangkauannya adalah wa ma arsalnaka illa rahmatal lil alamin. Dan aku tidak utus engkau ya Muhammad kecuali menjadi rahmatnya seru sekalian alam. Nah, di zaman Nabi Muhammad alam itu sudah berubah sangat luar biasa besar dan perubahannya sangat cepat. Maka umat Nabi Muhammad dan Nabi Muhammad berada dalam keadaan alam sudah tidak seperti dulu. Nabi Adam orangnya masih sama. Nabi Nuh orangnya masih sama. Tapi umat Nabi Muhammad penyebarannya sudah ke seluruh alam. Yang tinggal di Arab masih ganteng. Hidungnya masih mancung. Rambutnya masih ikal. Masih tinggi dan putih. Tapi yang menyebar ke Eropa sudah berubah. Dengan tubuh berkulit putih, rambutnya berwarna merah dengan ketinggian di atas 2 meter. Yang pindah ke Korea jadi Mr. Ko tadi itu. Ya, kurus-kurus, tinggi-tinggi, matanya sipit. Cina berubah menjadi sipit, pipinya tembem. Yang pindah ke Afrika, anak cucu Nabi Adam sudah berubah hitam kayak kopi goreng. Nah yang pindah ke Indonesia, nah jadi kayak begini nih, nah, jelek-jelek, kecil-kecil, pesek-pesek ini yang ke Indonesia. Nah itu jangkauan umat Rasulullah. Makanya Allah menyampaikan kepada Rasulullah sudah dalam tahapan waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arufu. Aku bikin manusia sudah berbangsa-bangsa, bersuku-suku dan harus saling mengenal. Nah, tinggal siapa? Kita ini. Kita ini adalah orang Islam yang ada di Indonesia, yang sekarang ada di Korea ini. Nah, jangkauan Rasulullah. Makanya kita ini menjadi umat Nabi terakhir ini. Kalau tidak memahami bahwa kita ini sudah waktunya memang kondisi dunia berbeda-beda, kita akan ribut. Rasulullah orang Arab, rasnya Smith. Rasmit itu pasti punya jenggot. Orang Indonesia, orang Korea, ini rasnya Mongoloid. Untuk punya jenggot susah dan biayanya mahal. Maka untuk urusan jenggot, jangan ribut terhadap umat Islam yang ada di Korea dan ada di Indonesia. Karena rasnya berbeda. Rasulullah bangsa Arab berkorban pakai unta. Kita yang ada di Korea mungkin, juga kita yang ada di Indonesia, susah kalau harus kurban pakai unta. Karena adanya sapi. Memaksakan diri kurban pakai unta bisa ditangkap polisi. Karena mencuri untanya kebun binatang. Ini tidak mudah. Ibu-ibu di sana, ya kalau di Arab masih bisa pakai jubah. Tapi yang susah kalau ibu-ibu di Jawa. Karena gak bisa turun ke sawah nanam padi yang orang menyebut tandur atau derem. Sangat susah. Nah ini jangkauan yang berbeda-beda ini. Inilah umat Rasulullah. Makanya kita tidak usah terus kemudian galau menjadi umat Rasulullah. Kenapa kita tidak lahir di Arab? Kenapa kita tidak lahir di mana-mana? Tapi Allah sudah menyatakan bahwa Rasulullah adalah rahmatan lil alamin. Maka dimanapun kita berada, kita bisa mengikuti Rasulullah dan kita bisa memberikan sumbangsi kita kepada Islam. Islam di Arab. Yang pertama kali Islam keluar dari Arab, itu yang paling fenomenal adalah ketika keluar ke Persia. Di Persia, Islam berkembang langsung di bawah pimpinan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Nah, Sayyidina Ali bin Abi Thalib ya, di Persia mengembangkan Islam seperti zaman Rasulullah. Raja Persia namanya Raja Rustam sangat tertarik dengan ajaran Islam. Maka Raja Rustam kemudian mengambil menantu Sayyidina Husain. Sayyidina Husain diambil menantu, punya anak namanya Sayyid Ali Zainal Abidin. Nah, karena Raja Rustam sebelumnya adalah Majusi, maka ketika masuk Islam, Raja Rustam tidak lagi menyembah api. Nah, Raja Rustam ketika tidak menyembah api, maka tempat menyembah api yang sangat tinggi, bangunannya yang bernama Manara, ditinggalkan apinya. Tapi Manaranya ditaruh di depan masjid. Sehingga masjidnya kaum muslimin punya yang namanya Manara. Yang kemudian sampai di Indonesia dikenal dengan nama Menoro. Itu adalah sumbangan dari orang Majusi. Nah sekarang kita misalnya yang ada di Indonesia, ketika mengikuti Rasulullah, orang Indonesia punya caranya sendiri untuk mengikuti Rasulullah. Di Korea punya caranya sendiri untuk mengikuti Korea untuk mengikuti Rasulullah. Nanti di Cina akan ada corak orang Cina mengikuti Rasulullah. Di Afrika akan ada corak orang mengikuti Rasulullah dengan cara Afrika. Nah inilah maka kemudian setelah zaman Rasulullah, orang diajarkan untuk mengikuti Rasulullah dengan jalan apa? Berpegangan kepada ahli sunnah wal jamaah. Apa itu ahli sunnah wal jamaah? Ahli sunnah wal jamaah adalah urutan per generasi setelah Rasulullah. Rasulullah ini ahli sunnah. Sunnah ini hanya milik Rasulullah. Dan hanya orang-orang tertentu yang tahu sunnah Rasulullah. Karena apa? Hanya beberapa orang yang hidup bersama Rasulullah yang disebut sahabat. Sahabat inilah yang tahu Rasulullah. Yang bukan sahabat yang enggak tahu Rasulullah. Makanya yang tidak tahu Rasulullah disebut tabi'in, pengikut. Yang tidak tahu sahabat, taunya cuma tabi'in, disebut tabi'ut tabi'in, pengikutnya pengikut. Yang tidak tahu tabi'in, tapi taunya tabi'ut tabi'in, disebut tabi'ut tabi'in. Nah yang tidak tahu tabi'ut tabi'in, taunya tabi'ut tabi'in, disebut tabi'ut tabi'in. Nah kalau kita ini kira-kira mengikuti Rasulullah tersebutannya apa? Kalau ibarat MLM gitu, kita ini sudah tabi'ut, udah panjang sekali. Nahdlatul ulama mengikuti Kiai Hasyim Asy'ari. Kiai Hasyim Asy'ari ini mengikuti Kiai Khalil, Kiai Asy'ari juga mengikuti Kiai Soledad Darat. Nah, Kiai Hasyim Asy'ari lahir dari Kiai Asy'ari. Berarti dasar-dasar keagamaannya mengikuti Kiai Asy'ari. Kiai Asy'ari ini mondok di tempatnya Kiai Khairan atau Bagareng Roto Purwo Jogja saya di Jawa Tengah sana. Mbah Khairat ini muridnya Mbah Abdul Wahid Boyolali, muridnya Mbah Abdul Halim, muridnya Mbah Sufyan Tuban, muridnya Mbah Jabbar Tuban, muridnya Mbah Sambu Tuban, muridnya Mbah Cokrojoyo Sunan Geseng, muridnya Sunan Kali Joko, Sunan Kali Joko muridnya Sunan Bonang, Sunan Bonang muridnya Sunan Ampel, Sunan Ampel muridnya Mbah Brohim Asmorokon Kondi. Mbah Brohim Asmorokon di muridnya Syekh Jumadil Kubro, muridnya Syed Muhammad, muridnya Syed Ahmad Jalaluddin Campah, muridnya Syed Abdul Malik Mongol sekitar sini, muridnya Syed Alawi Amil Faqih, murid Syed Ahmad Sohib Mirbat, murid Syed Ali Khalid Qasam, murid Syed Alwi, murid Syed Muhammad, murid Syed Alwi, murid Syed Ahmad Al-Muhajir, murid Sayyid Isa An-Naqib, murid Sayyid Ubaidillah, murid Sayyid Muhammad, murid Sayyid Ali Uraidi, murid Sayyid Ja'far Shadiq, murid Sayyid Muhammad Baqir, murid Sayyid Ali Zainal Abidin, murid Sayyidina Hasan Husain, murid Sayyidina Ali lain yang muridnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus namanya apa kita ini? Kita ini mungkin kalau dalam urutan pengikut kita ini sudah panjang sekali. Makanya kalau kita mengikuti jalur yang panjang, jangan lupakan ahli sunnah wal jamaah. Nah ini yang sering berdebat. Itulah. Ahli sunnah ini Rasulullah, wal jamaahnya Rasulullah, ini sahabat ini wal jamaah pertama yang mengikuti Rasulullah. Wal jamaahnya Rasulullah, ya, ini namanya tabi'ah. Wal jamaahnya tabi'in namanya tabi'at tabi'in. Wal jamaahnya tabi'at tabi'in namanya tabi'at tabi'at tabi'in. Wal jamaahnya tabi'at tabi'in namanya tabi'at tabi'at tabi'at tabi'in. Lah kita ini wal jamaahnya ulama, karena kita hanya ketemu sama ulama, maka biar kita tidak keliru dalam mengikuti Islam, maka kita dikasih nama Nahdlatul Ulama, karena kita hanya muridnya ulama. Nah itu. Makanya begitu kita meninggalkan ulama, apa yang terjadi? Konslet. Makanya banyak sekali sekarang ajaran-ajaran baru yang tadi disampaikan oleh Pak Hilmi Faisal terkait radikalisme. Ini sesungguhnya adalah karena apa? Orang tidak terima menjadi muridnya ulama, langsung pengen mengikuti sumber aslinya, mengikuti Rasulullah, langsung Quran, langsung sunnah. Monggo, penjenengan sudah duluan. Ini. Jadi banyak sekali orang ini sekarang dengan percepatan yang luar biasa, karena ilmu dengan mudah dipelajari, maka orang biasanya sekarang tidak mau lagi mengikuti ulama, tapi langsung kepada sumbernya. Yang akhirnya apa? Kemudian banyak sekali orang sekarang memakai sesuatu tapi bukan pada kedudukannya. Nah ini yang susah. Misalnya orang diajak berzikir begini, kadang sekarang orang lebih memilih zikir sahabat dan Rasulullah kalau zikir terdiam begini. Maka banyak sekali orang-orang mengikuti zikir dengan cara terdiam begini. Ini adalah zikir yang banyak terjadi di zaman sahabat. Diam begini. Tapi kalau sahabat diam begini hatinya kepada Allah. Lah kalau orang Korea kayak sampean diam begini, ya tidur. Maka muridnya ulama kalau zikir geneng-geneng. La ilaha illallah. Terus muridnya ulama juga harus bunyi kalau berzikir. Kenapa? Karena kalau kita tidak bunyi, kasihan yang tua-tua, kasihan yang belum pernah ngaji, enggak dengar apa-apa. Baca apa itu? Enggak tahu saya. Lah kok beli tasbih? Biar pantas saja. Lah baca apa? Mbok. Tahu lah ini lah. Maka ini kadang yang sering terjadi kita ini panjang sana. Tiba-tiba kita mengikuti langsung yang ke sana. Susah. Kita ini orang yang sudah jauh. Sudah jauh, makanya para ulama ini punya cara tersendiri agar orang yang jauh ini punya cara mengikuti Rasulullah. Di Indonesia misalnya, kenapa orang Indonesia? Kalau waktu bakal usah orang Indonesia, orang Korea aja. Orang Korea ini sekarang ada banyak sekali orang yang ribut. Kalau di Arab orang sholat Allahu Akbar, ada yang baca handphone. Kita lihat SMS. Tidak apa-apa, kukur-kukur juga tidak apa-apa. Karena orang Arab kalau kukur-kukur tetap aja khusyuk. Sebab apa? Sebab Ka'bahnya di depan mata. Walaupun baca SMS tetap aja di depan Ka'bah. Kalau orang sini ditinggal baca SMS, ya lupa segalanya. Karena apa? Orang sini biasanya cuma lihat tembok. Di Arab kalau sholat itu sepi gitu. Kalau di sini, dadah. Dan baru Allahu Akbar sudah ada. Ding ding ding ding. Dululit. Nah ini orang-orang yang jauh, makanya ulama kita mengikuti ahli sunnah wal jamaah. Biar enggak konslet. Sahabat sama Rasulullah tidak dituliskan Quran. Kenapa? Karena sahabat ini hafal Quran. Orang kalau hafal Quran enggak perlu baca, langsung diinget hafal. Saya ini orang yang tidak pernah bawa wajah istri saya lewat foto. Kenapa? Karena saya hafal. Makanya ibu-ibu ini jangan senang kalau fotonya dibawa kemana-mana sama kekasihnya. Itu tandanya belum hafal. Loh, kan itu. Makanya kita ini kadang selalu membayangkan ke sana. Dipegang ini ada dulu. Ya, jadi pegang dulu. Ini begitu Rasulullah. Nah, Rasulullah enggak ada. Sahabat ketemu dengan orang yang tidak ketemu Rasulullah. Maka sahabat menuliskan Quran, tulis Quran, serahkan. Tabi'in. Sahabat ditinggal sahabat meninggalkan tabi'in, tabi'in ditinggal sahabat, Qurannya enggak bisa dibaca karena terlalu pintar. Kayak cacing gitu aja muluk-muluk gitu. Karena kayak cacing muluk-muluk itu, maka kemudian oleh Abul Aswad Ad-Duali dikasih titik-titik. Disebar lagi, gak bisa dibaca oleh generasi berikutnya. Maka titik-titik gak cukup. Maka diharokati sama Syekh Khalil bin Ahmad Al-Faraidi. Disebar lagi, harokat ini udah gak cukup. Karena yang baca berbeda-beda. Orang Andalusia suruh baca Wadduha, keluarnya Wadduhe. Orang Turki suruh bilang Mustaqim, keluarnya Mustaqim. Orang Indonesia yang dari Padang, Sumatera Barat, Lakanude, keluarnya Lakanui. Kalau orang Padang kan begitu, gak bisa bilang Lakanude, Lakanui. Orang kalau dia baca Pancasila aja aneh kalau orang Padang. Pancasila cie, bintang pesagi limo, dua rantai pengikat kudo, tiga baringin barang buih kribo, ampe sapi kilo, limo kapas pembesi muko, padi pangisi parui. Itu kan orang Padang. Orang Palembang suruh bilang sirotol, susah keluarnya sirotol. Karena orang Palembang gak bisa bilang R, bilangnya eh, sirotol. Orang Sunda suruh bilang aladina, keluarnya aladzina. Ya aladina, aladzina. Orang Jawa suruh bilang alhamdu, gak keluar alhamdunya, keluarnya alkamdu. Karena punyanya Hono Coro Kok alkamdu ya hayu ya qayyum ya kayyuku ya ka rabbil alamin rabbil nga amin. Orang Bali suruh bilang sirotol, keluarnya sirotol lati nanam talen air makendu we ali meledolin. Orang Bali. Orang Bugis suruh bilang alaihim, keluarnya alaihing. Kalau alaihim alaihing. Orang Bugis kan gak bisa bilang, kalau N bilangnya Eng, kalau Eng bilangnya N. Radal ladhina namta alaihim, radal ladhina namta alaihim, radal ladhina namta alaihim, mingkem, radal ladhina namta alaihim. Nah, perbedaan ini harus diselesaikan karena dunia semakin berbeda. Maka terciptalah satu ilmu namanya At-Tajwid fi Qiraatil Quran, yang nulis Abu Ubay Qasim bin Salam. Loh ini. Sekarang orang banyak memperdebatkan. Makanya ini jadi persoalan terbaru dari kaum muslimin adalah tidak mau menerima perbedaan manusia. Berbeda, pasti berbeda. Orang sini kalau musim salju untuk wudhu dengan air mengalir susah. Maka wudhunya dengan salju yang dicugel-cugel gitu bisa dilihat. Nah kalau kita orang di Indonesia kan, ini orang paling makmur loh di Indonesia. Musim dingin gak ada. Makanya orang Indonesia kalau masih di sana nyantai beragama Islam. Dan di sana air mengalir, ikan setiap hari ada. Coba di sini nih, kalau musim dingin begini, cari daun aja susahnya luar biasa. Yang tidak rontok cuma daun cemara. Makanya kalau hari raya Natal pakai daun cemara. Cemara ya, karena cuma itu aja yang gak rontok daunnya. Kalau Natal di Indonesia ya bisa jadi daun paya, daun mangga. Ini contohnya gampang. Kayak gini nih, ini susah. Makanya kita ini umat Rasulullah ini beda. Umat Nabi Ibrahim tidak kenal sama orang Indonesia, nggak kenal. Umat Nabi Nuh nggak kenal sama orang Madura gitu, nggak kenal. Apalagi orang Indramayu nggak kenal. Tapi umat Rasulullah ini jangkauannya luar biasa. Bahkan tidak perlu pergi kemana-mana, cukup lihat handphone, ini bisa tahu dunia. Pengen tahu orang India, tinggal ketik India, keluar itu orang India. Pengen yang lebih jauh, bokongnya, keluar itu bokongnya. Ini umat Nabi Muhammad. Umat Nabi Muhammad ini umat yang sudah sangat luas jangkauannya, yang sudah tidak bisa lagi dipaksa dengan satu mainstream atau satu cara. Makanya di Arab ini yang paling bisa diterima di sana sekarang adalah Wahabi, Salafi di Arab sana. Tapi jangan bawa keluar, karena ketika keluar jauh dari Arab, dia bermasalah. Karena semua orang pengen dijenggoti, masalah. Semua orang pengen disuruh cingkrang, masalah. Kalau di sini disuruh cingkrang lagi musim dingin, bagaimana coba? Oh iso, patuan itu dengkulnya. Ya, di sana enak aja, di sini tutup kalau musim dingin. Lah kalau isbal adalah Pak menjadi jalur neraka, ya akhirnya orang yang tidak bisa cingkrang di sini ya neraka semua nanti. Umat Nabi Muhammad ini umat yang jauh luar biasa. Jadi sehingga sekarang orang kalau ada masuk yang mengatakan bank haram, ya tidak bisa lagi umat Nabi Muhammad mengatakan bank itu haram. Karena kalau bank itu haram, orang segini dosa semua. Karena setiap hari berhubungan dengan bank. Coba ayo transfer tiap hari pakai uang, uang keluarnya dari bank. Kalau banknya haram, maka taiknya bank juga haram, duit juga haram. Maka inilah umat Nabi Muhammad. Ini mensikapi seperti ini, maka kemudian salah satunya adalah disikapi dengan cara jamaiyah nahdlatul ulama. Ini adalah salah satu cara agar umat yang jauh bisa mengikuti ajaran Rasulullah. Dan dimanapun, kalau di Jawa orang bisa sholat dengan tidak tepat waktu. Sholat duhur yang biasanya 11:30, kalau di Jawa dilangsungkan biasanya 13:30. Kenapa? Karena nunggu makmumnya yang masih di sawah. Kalau di sawah ditunggu juga gak datang, baru robana, ya robana. Masih gak datang-datang, baru pujian tombo hati. Sampai itu nunggunya ya tombo hati. Masih gak datang-datang, baru ngamuk diurugi anjang. Nah yang itu caranya orang Jawa. Puasa, kalau di Jawa sana, di Indonesia, yang selalu dipakai dalil adalah naumuso imin ibadatun. Tidurnya orang puasa adalah ibadah. Maka di Indonesia kalau bulan puasa sepi karena tidur semua. Maka biar rame ditambah mercon. Itu caranya di sana. Makanya di Indonesia kalau bulan puasa merconan bebas merdeka. Kalau di sini nggak boleh, karena di sini orangnya pekerja, jadi siang malam bekerja, jadi nggak ada orang tidur. Nah ini, nah, yang kadang-kadang cara-cara seperti ini inilah yang sering dimasalahkan akhir-akhirnya. Ya ini perbedaan-perbedaan yang luar biasa di umat Rasulullah. Perbedaan bangsa, perbedaan suku. Sampean orang sini, tidak usah kepingin seperti orang Eropa. Orang Eropa itu masya Allah, nggak enaknya luar biasa. Ini dinginnya baru -1 aja terus udah nggak enak sekali. Apalagi di Eropa, saya pernah ke Moskow -41. Itu sudah nggak, kuping ini kayaknya muncuk mau patah. Itu susahnya luar biasa. Di sana kalau jalan-jalan di musim salju pasti pakai anjing, karena kereta anjing. Dan setiap kereta anjing lewat, kita itu di belakangnya penuh liur anjing, karena keretanya melet-melet gitu. Ya itu kena kita pak gitu. Coba terus kita masih berbicara tentang apa, bagaimana seperti orang di Jawa hukum anjing, pasti di sana hukum anjing berbeda. Makanya untuk urusan anjing orang sana pakai madhab maliki. Gitu. Kenapa madhab maliki? Karena madhab maliki mengatakan bahwa anjing tidak najis. Makanya terus cuman kalau kena liurnya suruh bersihkan. Nah di Indonesia kenapa kemudian pakai mazhab Syafi'i yang tidak boleh memelihara anjing? Karena di Jawa tidak ada anjing, di Indonesia jarang anjing. Karena sekarang kalau apalagi kalau ada anjing satu aja dibeleh. Ada yang menghalalkan anjing. Itu enggak bisa. Mesti kena liur anjing. Pak gitu. Nah, kalau udah musim dingin di sana, dinginnya luar biasa, orang biasanya terus minum wen. Maka bagaimana hukumnya? Nah, ini juga harus bahas. Puasa kalau di Siberia sana akan bermasalah. Kalau puasa adalah berawal dari apa? Khaitil abyadi, khaitil aswati. Celeret putih ke celeret hitam. Di Siberia bermasalah karena siangnya 3 bulan, malamnya 3 bulan. Kalau menggunakan cara puasa sehari semalam, mati orang sana. Mati orang sana. Orang sana bisa amblas itu. Ini, ya. Rasulullah makan dengan 3 jari. Nah, kalau 3 jari enak karena yang dimakan kurma sama roti. Kalau orang Indonesia pakai soto, susah untuk makan dengan 3 jari. Makanya bahkan untuk urusan kentut itu aja beda dalam pemahaman madhab. Imam Syafi'i kentut batalkan wudhu, Imam Malik kentut tidak membatalkan wudhu. Tapi Imam Syafi'i glegeen tidak batalkan wudhu, Imam Malik yang glegeen yang batalkan wudhu. Sampean bahas itu aja udah pusing nanti. Kenapa? Karena semua bersepakat tentang kotoran yang keluar dari belakang. Imam Syafi'i maupun Imam Malik bersepakat bahwa kotoran yang keluar dari belakang adalah menyebabkan orang berhadas kecil dan harus berwudu. Tapi yang namanya kotoran dari belakang ini sebelum keluar, pengawalnya kan keluar duluan. Namanya angin. Lah, dua ulama ini berdebat yang keluar dari belakang ini yang ke atas apa yang ke bawah. Kalau kotoran apa, kalau uapnya tai itu, menurut Imam Syafi'i yang keluar dari atas. Karena uap itu sifatnya ke atas. Karena uap sifatnya ke atas, maka yang dihukumi uapnya tai adalah yang gitu. Kalau Imam Syafi'i tidak, karena yang ke atas tidak berbau seperti bau Maka menurut Imam Syafi'i yang dari bawah. Tapi secara logika gak ada uap turun ke bawah. Tapi baunya yang dari bawah. Logikanya benar yang ke atas, baunya benar yang ke bawah. Akhirnya dulu ya sudah, yang ke bawah biar aku yang hukumi, kata Imam Syafi'i. Yang bawah kentut batal, glegeen enggak. Yang Imam Malik ya sudah, saya yang ke atas glegeen batal, yang bawah tidak. Nah sampean mau ikut yang mana coba? Mau ikut yang kentut batal, ya silakan. Kalau sampean memang suka kentut, maka anggaplah kentut yang tidak batal. Tapi kalau sampean yang suka gitu, ayo. Nah yang susah itu dua-duanya, ya suka kentut ya suka gitu. Nah mau ikut yang mana? Nah ini hukum-hukum di zaman Rasulullah. Makanya perbedaan-perbedaan umat Rasulullah ini harus disikapi dengan dewasa. Karena Rasulullah jangkauannya sudah antar benua, sudah jangkauannya antar suku, dan jangkauannya antar bangsa. Nah cuman kita semua akhir-akhir ini memang banyak yang dengan itu. Kenapa? Karena biasanya orang-orang ini kurang piknik misalnya. Kalau dalam bahasa sekarang kan orang ini kurang piknik. Tidak pernah jalan-jalan. Tidak pernah jalan, di rumah aja. Itu hobinya ini. Rumah, apalagi kadang sukanya cuma di dalam masjid aja. Tidak juga jalan-jalan. Nah inilah kita ini umat sini. Makanya di akhir-akhir kehidupan Rasulullah menyatakan umatku. Rasulullah menyatakan umatku. Kenapa? Karena jangan-jangan umat setelah Rasulullah meninggal ini gak ngerti kekuatan Islam di dalam diri Rasulullah. Karena terus berbeda. Makanya kalau kita lihat di zaman Rasulullah, di zaman Rasul ketika ngajar orang, Rasul ini mengajarkan sesuatu pada orang yang berbeda-beda dengan cara yang berbeda-beda. Rasul punya murid yang hebat namanya Sayyidina Ali. Ya Rasul menyatakan, ya Ali, kamu ingin sholat khusyuk? Iya ya Rasulullah. Ya sudah, kalau kamu belajar sholat khusyuk, sholatlah. Nanti kamu selesai sholat, milih serbanku ini. Mau yang hijau apa yang merah apa yang hitam, terserah. Nah, akhirnya sholat Sayyidina Ali, Allahu Akbar. Rukuk sujud, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, yang mana nih? Yang hijau ya Rasul. Ah, kamu gak khusyuk pasti. Habis sholat langsung ingat yang hijau. Ulangi lagi. Allahu Akbar. Yang mana nih? Yang hijau ya. Ah, kamu itu hijau terus. Jangan, berarti kamu gak khusyuk. Ayo, ulangi lagi. Sampai berkali-kali Sayyidina Ali diajarkan. Sampai akhirnya Sayyidina Ali sholat dipanah kakinya, tidak kerasa. Akhirnya yang Rasulullah sholat di depan imami, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sayyidina Ali di belakangnya, Allahu Akbar. Nah, yang di belakang yang batui-batui, Allahu Akbar. Nah, kenapa? Sangat sulit bagi umat Rasulullah yang bodoh. Karena apa? Karena zaman segitu Tuhan itu ada wujudnya. Ribuan tahun orang Arab itu kalau sholat Tuhannya ada lewat patung. Yang takut singa bikin patung singa. Lalu tiba-tiba Islam datang membawa ajaran Tuhan tidak kelihatan. Susahnya luar biasa. Allahu Akbar. Nah kalau yang Sayyidina Ali gak ada masalah karena ini orang pinter. Nah yang bodoh-bodoh di belakang Allah. Tuhannya kelihatan gak? Enggak tuh. Allah. Akhirnya bilang, ya Rasul susah. Susah bagaimana? Tuhannya gak kelihatan. Nah terus, ya gak bisa ya Rasul. Wong biasanya saya sholat itu, beribadah itu patungnya ada. Lah ini kita gak ada apa-apa. Gimana ya Rasul? Ya sudah deh, saya tak bilang sama Allah. Maka Rasul menyatakan, ya Allah sebagian bisa, sebagian enggak. Nah yang gak bisa ini bagaimana? Maka kemudian Allah mengutus malaikat Jibril. Malaikat Jibril itu mengajarkan mahwal iman, mahwal Islam, mahwal ihsan. Mahwal iman, antu binabillahi wa malaikati wa kutubi wa rusulihi wal yaumil akhir wa bil qadri khairi wa syarri min Allah taala. Sudahta. Mahwal Islam, anta syahada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimus salata wa tu'tiz zakata wa tusumu ramadhana wa tahujjal baiti man istata'a ilaihi sabila. Mahwal ihsan, anta abudallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Beribadalah engkau kepada Allah seolah-olah engkau lihat Allah. Kalau engkau enggak lihat Allah, yakin Allah lihat engkau. Oh lah kalau begitu aja bisa ya Rasul. Jadi beribadah itu seolah-olah lihat Allah ya Rasul. Ya, seolah-olah lihat Allah. Maka kamu jangan merem kalau sholat biar kamu bisa merasa seolah-olah lihat Allah. Cari ini, lek gitu ya. Nah kalau kamu sudah cari kok gak ketemu, yakin kamu dilihat oleh Allah. Oh jadi saya harus cari dulu. Iya Allah Akbar, kamu carilah kemana itu. Oh tembok, oh manusia, oh berarti gak lihat. Maka kalau kamu sudah cari dan kamu gak lihat, kamu harus yakin kamu dilihat oleh Allah. Maka Allah Akbar setelah dicari gak kemana, gak ada. Oh ya saya lagi dilihat sama Allah. Maka harus tenang. Makanya sholat itu apa-apa boleh. Allahu Akbar. Sarungnya bolong, boleh. Lihat sarung bolong, boleh. Sholat Allahu Akbar. Rukuhnya bolong, boleh. Yang tidak boleh terus tangannya nyunyuk-nyuk. Itu tidak boleh. Itu batal. Jadi ka'anna katarahu fa'ilam takut tarahu fa'innahu. Ya Rabbah. Allahu Akbar. Mas, minta sikat gigi. Mas, minta odol. Boleh kita dengerin orang minta odol. Yang tidak boleh itu jawab ambil sendiri. Tidak boleh. Ini batal. Duh, ini nomor Rasulullah. Maka akhirnya Allah Akbar. Boleh. Yang tidak boleh itu apa? Jawab atau ini. Loh akhirnya yang pintar bisa sholat. Yang bodoh juga bisa sholat. Ini umat Rasulullah. Maka sampai jangan bayangkan. Rasulullah itu kerjaannya ngeluarin hadis setiap hari. Kayak mesin fotokopi juga enggak. Rasul itu kadang juga bergurau. bergurau sama Sayyidina Ali, biasanya sering Rasul bergurau. Rasul kalau makan kacang sama Sayyidina Ali, biasanya Sayyidina Ali ini suka ngupaskan kacang. Tapi Sayyidina Ali ini beling, daplek gitu ya. Kulitnya itu ditumpuk di depan Rasulullah. Jadi seolah-olah Rasulullah itu makan kacangnya banyak sekali. Setelah selesai makan, ya Rasul, kok banyak sekali engkau makan kacang ya Rasul, sampai kulitnya numpuk sebegitu banyak. Rasul juga gak marah, paling balas, iya Ali, lama gak makan kacang. Tapi tak lihat sekarang kamu kok beragas banget, kenapa ya? Kenapa ya Rasul? Lu sampai kulitnya gak ada, kamu makan semua ya? Jadi sampai itu jangan bayangkan. Umat muridnya Rasulullah itu macam-macam. Ada namanya Uqbah. Uqbah ini imam masjid Quba. Tapi kalau sholat, suratnya yang dibaca selalu kulhu, selalu al-ikhlas. Ini Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad. Maghrib 2-3 rakaat ya, dua-duanya ya kulhu. Isya kulhu, subuh kulhu. Sampai teman-temannya komplit. Ya Uqbah, kok kulhu terus sih, Bang? Iya, wong aku seneng kok, enggak apa-apa. Loh, tapi kan aku bosen dengernya. Lapor ke Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rasul, kenapa, Pak? Ini masa dong setiap sholat suratnya yang dibaca kulhu aja. Masuk, Pak? Iya, kulhu terus. Udah lagi panggil lupa sini. Panggil, kenapa, Pak? Aku seneng kok ya Rasul kulhu. Ya tapi teman-temanmu bosen dengernya, kok ganti yang lain lah. Akhirnya sholat, Allahu Akbar. Dhalin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Wasallil rabbika wanhar. Inna syani'aka wala betar. Makmumnya udah seneng. Oh, nurut. Ganti. Setelah al-kautsar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Qul hu lagi. Itu. Akhirnya dipanggil. Bah, katanya kamu qul hu lagi. Iya ya Rasul. Wong saya seneng. Ya sudah, kamu nanti masuk surga bareng sama qul humu itu. Ini Rasulullah. Jadi sama jangan baik. Rasul itu kan jangkauannya udah luas. Makanya pagi-pagi Rasul cari Bilal. Ya Bilal, mana Bilal? Anu ya Rasul, kayaknya masih di kamar mandi. Cari nanti kalau selesai kamar mandi. Begitu mandi Rasul. Tar, apa ya Rasul? Aku tuh tadi pagi lihat surga. Pertama karena aku dengar suara sendalmu. Tak pikir suara sendalmu di tempat tidurku. Katanya tadi, oh, di dalam surga ada sendalmu. Saya tanya sekarang, ibadah apa yang sudah kau lakukan sehingga sendalmu sudah mendahuluimu masuk surga? Enggak ada ya Rasul. Enggak ada bagaimana? Enggak. Ibadah apa yang kuajarkan sehingga ibadah apa sendalmu masuk? Enggak ada ya Rasul. Enggak selain yang kuajarkan. Anu ya Rasul, maaf. Apa? Saya itu kalau habis wudu, saya itu sholat sunat ba'diyah wudu. Lah yang ngajarkan siapa? Ya bikin sendiri ya Rasul. Kan aku seneng sama wudu. Eh ya berarti sholat apa, sendalmu itu masuk karena apa, sholat ba'diyah wudumu itu. Ya sudah, kamu lakukan aja sholat ba'diyah wudu. Rasul itu ngomongin bin'ah gitu ya. Ini Rasul. Rasul ini umat, ketemu dengan umat yang sudah beraneka macam. Nah yang saklek juga ada umat Rasul itu. Namanya Sa'labah bin Abdul Rahman, itu sakleknya luar biasa. Dibilang mata tidak boleh maksiat. Ya tidak maksiat betul matanya. Diutus sama Rasulullah, "Ayo, Sa'labah bin Abdul Rahman, ini saya pesan ya, kamu ke Madinah sana, antarkan suratku." Saking pengennya cepat naik kuda dengan kecepatan tinggi, melewati sebuah kampung. Ternyata keliru dia, lewat tengah kampung. Yang di tengah kampung itu ada ibu-ibu lagi mandi, lagi wudu, lagi mandi. Nah Sa'labah ini saking cepatnya naik kuda, kaget lihat perempuan telanjang mandi. Ya Allah, itu mataku sudah kulihat, pakai kulihat yang bukan hakku, ya Allah, dosa ya Allah, sambil nangis terjatuh dari kuda. Terus sumpah, ya Allah, mataku sudah gak akan kubuka lagi sampai aku mati. Duh, ini Sa'labah bin Abdul Rahman saklek sampai mati gak pernah buka mata. Lah terus kita terus mau nyontoh itu, sampean mau gimana caranya? Mau kita ini kadang ada temboknya ada dibolongi. Macam-macam. Ada sahabat Nabi yang jenisnya kayak Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar ini duduk begini Rasul. Ada apa ya Rasul? Sedih Abu Bakar. Kenapa? ingat istriku Khadijah. Ingat ya Rasul, udah deh, gak usah diinget-inget. Saya punya Aisyah, anak saya paling cantik se-Arab, ambil. Loh ini, buat Abu Bakar. Rasulullah butuh unta. Ya Rasul, berapa butuh? 500. Jangan ya Rasul, aku gak ikhlas kalau 500. Ambil 1000. 1000 dikasihkan. Nah kita, usah makanya ini. Makanya kita cari dulu ya. Kira-kira sahabat-sahabat di zaman Rasul yang mirip kayak kita itu ada apa enggak, kita carikan. Karena kalau contoh yang kelas 1 itu susah kita ini. Umat Nabi yang kayak kita yang bekerja di Korea ini susah. Nyontoh Sayyidina Abu Bakar ya susah. Nyontoh Sayyidina Umar. Sayyidina Umar, siapa yang mau bunuh Rasul? Jadi tak potong kepalamu. Nah kita ini kadang ada kresek itu lari. Gitu ya. Kayaknya tak carikan nanti ya. Tabar. Jadi ini mengaji bab Rasul ini. Umat Rasul ini benar-benar harus berbeda. Umat yang seperti itu. Nah tapi juga ada umat Rasul itu yang agak sedikit kayak kita. Waktu Rasul ngaji gitu ya. Waktu Rasul ngaji di belakang, di depan, di masjid itu. Tiba-tiba dari belakang itu ada yang teriak-teriak. Mat! Mat! Mat! Kalian bisa bayangkan coba. Rasulullah dipanggil mat gitu. Coba. Dari depan masjid itu. Mat! Mat, padahal gak ada orang berani manggil Rasulullah dengan sebutan mat. Kenapa? Karena dilarang sama Allah. La taj'al du'a ar-rasuli bainakum ka du'a ibadikum ba'dhah. Kamu jangan manggil utusanku seperti kamu manggil temanmu. Maka ada ya Habiballah, ya Syafi'allah, ya Rasulullah. Nah itu ada orang dari pintu masjid belakang sana. Mat, muat. Soalnya bisa bayangkan kalau saya tiba-tiba di sini lagi ngaji gini, tuh dari belakang sana. Fik, wafik, gitu coba kapan bisa bayangkan? Mungkin kan bodoh itu dulure, apa Pak Lien gitu sini, apa Pak Dede gitu. Itu ada di zaman Rasul. Mat, mat. Sahabat Umar langsung itu siapa? Tapuk mulutnya. Lah Rasul melihat kayak gitu, Umar, jangan Umar, sabar. Itu anak kampung itu, suruh masuk. Masuk. Begitu masuk, nyuk, langsung, mat. Apa? Aku pengen kencing. Ya udah kencing sana. Nah disuruh kencing itu bukannya cari toilet. Langsung di depan Rasulullah dalam masjid buka jubah. Kencing coba. Ya Allah, sahabat Umar udah gak tahan. Tarik pedang mau dipotong kepalanya. Rasulullah, Umar jangan Umar. Gini-gini juga santriku. Gini-gini juga umatku. Cuma umat dari kampung yang jauh sana. Memang ada di kampungnya kencingnya sembarangan. Ada ban truk juga dikencingi sama dia. Ada ban mobil dikencingi. Gitu-gitu juga umatku. Tapi umat jauh sana dari Korea. Ini loh. Makanya terus diabadikan di dalam Al-Quran. Baja amin akhol Madinah. Datang dari ujung kampung, dari ujung kota. Makanya pakai bahasa Aqsa. Bahasa Arab itu kalau jauh itu baid. Tapi kalau sudah pakai Aqsa, itu jauhnya wallahu a'lam. Nek cara orang Jawa bilangnya Jabal Kat. Entah tempatnya di mana itu Aqsa Madinah. Rasul. Rasul itu kadang dua aja tiga, enggak usah jangan bayangkan Rasul keras itu. Rasul lagi duduk, gitu, lagi duduk, gitu, nyantai. Tiba-tiba dua orang sahabat datang. Ya Rasul, apa? Kangen ya Rasul. Kangen. Terus, ya saya rindu. Nah rindu bagaimana? Ya aku itu punya pujian cinta ya Rasul padamu. Pujian gimana? Ya selama aku rindu padamu ini saya bikin puisi-puisi cinta. Boleh gak saya sampaikan ya Rasul? Ya boleh, udah kamu sampaikan gimana? Nah, karena dua orang, royoan. Saya dulu mas ya, aku dulu. Akhirnya yang satu, udah deh kamu dulu. Udah apa? Assalamualaikum Zainal Ambiya. Assalamualaikum. Nah yang satu, gantian katanya. Anta Syamsun, Anta Badrun, Anta nurun fauqa nur, anta ikzir wa khali, anta misbahu sudur. Dan Rasul gitu ya enggak marah, ya udah. Makasih, makasih ya. Suwun Mas ya. Yes, nyah. Nah, itu. Dikasih selimut luriknya Rasulullah yang sering diselimpangkan itu. Nah, selimut lurik yang sering diselimpangkan itu namanya burdah. Nih ambil. Nah. Lah, dua orang ini dikasih selimut lurik saking senengnya lari keliling kampung. Ya. Lah yang lihat itu kan dikira nyuri. Dikejar sama siapa yang lain, dikejar. Kamu nyuri ya? Hendak nyuri kamu? Hendak katanya sambil depis gitu. Hendak. Lah kenapa? Ini tadi saya muji-muji Rasul, terus dikasih ini. Yang benar. Iya, saya dikasih. Sumpah lupis. Ya sudah kalau gitu. Nanti berarti kamu yang jamin ya. Iya. Besok kita ke sana yuk. Ya udah. Akhirnya besoknya datang sekampung ke depan Rasul. Lu enggak usah kampung tekok kabeh bawa ini. Bawa di depan Rasul. Ya Rasul, pengen muji-muji ya. Ya dari situ ya selawatan. Selawatan. Nah, di antara rombongan ada yang bawa kendang atau duf. Kendang Arab itu duf. Tung tang tung. Ramenya luar biasa. Sahabat Ali masuk, sahabat Utsman masuk. Akhirnya rame gitu, tiba-tiba sahabat Umar datang ngamuk. Ini apa ini? Jantung-jantung ini. Berbagai kupeng ini. Akhirnya kendangnya diambil dibanting. Akhirnya ada yang mengatakan bahwa solawatan tidak boleh pakai alat musik karena Sayyidina Umar bantingkan kendang. Tapi seluruh sahabat bisa menjadi hukum. Sahabat Ali tidak apa-apa, sahabat Utsman tidak apa-apa, Rasulullah tidak apa-apa. Kan gitu, yang tidak suka cuma Sayyidina Umar. Nah kenapa? Oh ternyata Sayyidina Umar itu memang orangnya tidak suka nyanyian. Orangnya kerasnya luar biasa. Sayyidina Umar itu kalau baca Quran sekampung itu takut. Kalau Sayyidina Utsman didengar enak. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau sahabat Ali lebih halus. Bismillahirrahmanirrahim. Nah kalau sahabat Umar tidak gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kok gak ada yang bilang Allah? Loh berarti sampai memang gak kelasnya Sayyidina Umar. Makanya kan lembut. Sayyidina Umar itu kalau khutbah orang semasjid gak ada yang berani bergerak. Sahabat Abu Bakar pakai tombak, sahabat Ali, sahabat Utsman pakai tongkat. Sayyidina Umar itu pedangnya ditarik ini. Itakallah. Ayo sama masjid begini semua itu. Sampai Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki cerita bahwa Sayyidina Ali itu pengen ngerti ini orang kerasnya luar biasa ini kalau mati ditanya malaikat mungkar nakir jawabnya apa kira-kira. Maka meninggalnya Sayyidina Umar di kuping kuburannya sama Sayyidina Ali kuping. Malaikat mungkar nakir katanya sopan. Assalamualaikum. Salam. Siapa itu? Mungkar nakir ya Umar. Ada apa? Mau nanya. Nanya apa? Ya marobuka. Allah. Terus apa lagi? Enggak, udah itu aja. Ini Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki Makkah yang cerita. Lah Sayyidina Umar itu enggak ada yang ditakuti kecuali Allah, Rasulullah dan istrinya. Itu Sayyidina Umar. Ini orang paling keras tapi enggak ada yang ditakuti kecuali Allah, Rasulullah dan istrinya. Makanya ada cerita dalam kitab Ukudulujen Ja'aro Julun Ila Umar Ibn Al-Khattab. Ada laki-laki datang ke Sayyidina Umar. Siapa? Abu Dhar. Abu Dhar itu kepala suku, panglima perang, tukang kelahi, kayanya luar biasa. Tapi punya istri satu, cerewetnya luar biasa. Sampai Abu Dhar, ya Allah ini kurang apa? Udah ganteng, kaya, duit banyak, merek pernah, perang gak pernah kalah. Punya istri satu aja kok cerewetnya luar biasa gini. Awas tak tukar tambah ini. Tapi sebelum tak tukar tambah saya tak nanya ke Sayyidina Umar. Sowan ke Sayyidina Umar. Pasti sahabat Umar tahu cara menaklukkan perempuan cerewet begini. Sampai di depan Sayyidina Umar ternyata ada perempuan ngomel. ternyata bunyai Atikoh lagi ngomeli saya Dina Umar. Saya Dina Umar cuma diem gitu. Akhirnya setelah itu gedok lawan, assalamualaikum. Salam. Siapa? Bentar ya Umar. Ada apa? Enggak, tadi mau curhat enggak jadi sama aja. Ini maka saya itu, ini kan ini masih bujang-bujang ini. Ya, masih bujang-bujang. Saya itu punya pengalaman ya. Saya itu punya, tak kasih pengalaman, ada cerita pribadi saya. Saya itu sebelum menikah, itu disuruh baca kitab Uqdulujen sama kiai saya. Nah, di dalam kitab Uqdulujen itu ada Ja'ar Rajulun Ila Umar Ibn Al-Khattab. Terus saya cerita siapa? Oh, Abu Dzar inilah. Saya diweling, kalau jadi laki-laki yang pengen punya keturunan yang hebat, contoh Sayyidina Umar. Gimana ya ini? Ya pokoknya ini dua melu wong wedok menang. Berat sekali ini. Jadi, kalau pengen punya keturunan hebat, kalau perempuan ngomel, diem. Kenapa tuh ya? Ya karena perempuan itu gak boleh dimarahi katanya, kata Yai saya. Kenapa? Karena perempuan itu kemana-mana bawa kendi. Enggak, bawa tempat air, bawa galon. Lu perempuan itu kan kemana-mana bawa tempat minum, kiri dan kanan. Untuk apa? Minum bayi. Dan perempuan lah tidak boleh dimarahi. Karena kalau perempuan dimarahi, sakit hati di sininya. Nah kalau sakit hati, jantungnya panas. Hatinya apa? Panas lah. Hati dan jantung yang panas akan manasi dua kendi air itu. Dua susunya itu akan panas, air susunya. Itu kalau diminum bayi, itu bayinya gak sehat. Kenapa? Karena air susunya persenyawaan molekulnya pecah. Kalau santer namanya blundu. Nah, gak boleh dimarahi. Perempuan itu kalau sakit hati, hatinya panas, itu membelai anak juga gak tenang. Anaknya juga gak kuat, gak cerdas. Makanya diem. Nah perempuan kalau marah, itu sebenarnya kan buang sampah. Karena perempuan itu kan buang sampah, tet-tet-tet kalau marah. Nah tempat sampahnya kan laki-laki. Maka laki-laki jangan nutup tempat sampah. Nanti sampahnya dibuang ke tetangga, kita yang pusing. Maka perempuan itu biarin cuma ngomel. Makanya saya pesan kalau perempuan ngomel, besok punya istri, biarin aja. Dan sampean harus pintar meredam kemarahan wanita. Maka belajarlah pada orang Korea. Pada siapa itu? Yang itu. Bukan yang itu loh, yang sinetron itu. Ya pokoknya itulah. Nah, pokoknya belajar itu. Dan saya punya pengalaman. Saya pokoknya laki-laki besok kalau punya istri pintar meredam istri. Saya pernah sama istri saya itu ribut. Gara-gara tak suruh dandan. Dek, dandan yang cantik besok kahan. Jangan sampai kalah cantik sama santri. Dandan sepagian. Cantiknya luar biasa menurut saya istri saya. Terus berangkat ke pesta pernikahan. Saya di samping saya supir yang nyupiri. Istri saya di belakang saya. Nah, dia dandan udah merasa pede karena tadi pagi saya katakan kaulah cantik sekali. Nah sampai di lampu merah, subhanallah. Dari arah sana di dalam mobil saya lihat perempuan cantiknya luar biasa. Rambutnya merah, terurai. Nah, kacamatanya diubun-ubunnya. Otomatis saya ini rambut, ya Allah ayune. Oleh istri saya itu marahnya luar biasa. Saya dicubit di sini. Tiu belum pernah saya dicubit sekeras itu sama istri saya. Dan itu bukan cubitan sayang, itu puji cubitan marah. Nah gitu, saya datang dari pagi yang sudah seperti ini. Ada perempuan cantik yang udah tersembunyi masih kelihatan. Dasar mata laki-laki gitu. Mate saya. Saya mau bilang enggak, tadi sudah terlanjur ngomong. Akhirnya ini marahnya sudah semakin meninggi. Akhirnya saya, iya tapi kan di sininya sakit, dicubit. Iya bagaimana? Iya saya lihat tadi itu. Tapi kan perempuan itu sudah tersembunyi. Iya, dimanapun perempuan cantik dan tersembunyi, pasti aku bisa melihatnya. Karena aku laki-laki. Kalau aku tidak bisa melihat perempuan yang cantik dan tersembunyi, mana mungkin aku dulu bisa menemukanmu. Ya Allah, akhirnya kendor. Ah, bisa aja katanya. Udah sampai besok ini. Karena perempuan bisa laki-laki. Saya mati, saya baru jadi pengantin. Ketu saya, peci saya itu hilang, saya mau ngaji. Nah, istri saya selalu nyari. Ternyata ketemunya pada peci ini. Bukan pecinya, ketemu pada peci. Dipikir isinya peci. Ternyata begitu dibuka, di dalamnya isinya surat cinta. Bukan dari dia, dari perempuan sebelum dia. Dan itu banyak sekali. Dengan dulu kan cinta itu kan gak pakai SMS, pakai surat. Warnanya bisa pink, bisa apa, dan baunya harum. Kalau Pak Pos lewat itu tap. Kalau dulu kan cinta itu kan pembunuh betulan. Sakit cinta itu kalau zaman dulu. Kenapa? Gak bisa SMS. Kalau sekarang kan kangen dikit kirim. Ah, maka cinta sekarang meledos sudah. Maka gak ada lagi cinta yang menyakitkan itu, gak ada. Zaman saya cinta itu menyakitkan. Lah saya dapat surat banyak. Dibuka sampai itu saya marah dia. Ini apa? Surat dari siapa? Ya saya harus jujur, dari perempuan-perempuan sebelum kamu. Kenapa gak pernah cerita? Ya kan aku sudah bilang kamu yang pertama. Berarti bohong kan? Aku bilang kamu. Marah itu. Ternyata sebelum aku banyak sekali perempuan yang mencintaimu. Iya, karena aku memang laki-laki yang layak dicintai. Saya gak mungkin bilang enggak deh, enggak mungkin. Iya, saya memang laki-laki yang layak dicintai. Tapi kok banyak sekali? Ya karena itulah. Maka perempuan sekian banyak berebut cintaku. Seperti medan perang, akulah padang Kurusetra. Tapi perang itu berhenti deh. Berhenti kenapa? Karena kamu pemenangnya. Ini harus punya sampean besok. Kalau mau nyontoh Sayyidina Umar. Apalagi kalau di Korea ini kan kadang ya. Banyak sekali ya, maaf, orang Korea ini kan karena sama-sama jauh. Nah kadang punya pacar, itu pernah pacarnya pernah punya pacar dengan yang lain. Tiba-tiba kita menikah dengan perempuan yang pernah punya pacar. Tiba-tiba istri kita ini SMS ke mantan pacarnya. Jangan marah. Jangan langsung, aku gak mau. Jangan, biarin aja deh. Aku tahu ternyata kamu masih SMS pacarmu. Iya mas, maaf. Gak apa-apa, gak apa-apa. Kalau kamu masih rindu dengan mantan-mantanmu, rindukanlah. Hadirkan dalam hatimu. Bila perlu, tumbuhkan cintamu dalam hatimu kepada mantan-mantanmu. Aku gak apa-apa. Jangan kau hapus nama mantanmu dari hatimu. Kenapa mas? Karena sekarang tugasku lah yang akan menghapusnya. Nah, itu baru laki-laki. Jangan kau, enggak deh, hanya aku. Ya aku. Laki-laki apa? Nah ini bekal ya untuk teman-teman nanti yang itu cinta. Jomblower ini. Ya. Lu itu loh. Lho makanya kita ini kadang ya merindukan Nabi seperti mereka-mereka juga merindukan Rasulullah. Lah kita ini pencinta-pencinta Rasul yang sudah juga sangat jauh. Maka kita ini juga mau mengutarakan cinta pada Rasul lebih banyak menggunakan kata-kata cinta. Makanya ada solawatan, ada qasidah. Ini kan orang yang jauh dengan Rasul yang mau mengutarakan cinta, makanya ada yang mengutarakan dengan cara dangdutan. Ya Rasulullah salamun alaik, ya Rafi'an syan adbadayaji muridnya ulama yang sudah jauh dari Rasulullah. Yang suka jamaah, ya jamaahan. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam, salam alaika. Ya Habib salam alaika. Salawatullah salam alaika. Ayo prauni wis nengale. Yang Sunda ya dengan gaya Sunda. Ya Rasulullah salam, salamun alaik. Ya Rafi'an syani wa adfa'ta ya jiratal Ratal alami ya uhailal ju esli lena cece. Nah kan gitu. Yang orang apa kota baru di sana di Kalimantan, ya Rasulullah wassalam munalik munalik ya Rafi asyani wa taraj fataya ce ratal alami ya uhailal ju ya uhailal ju diwal karomi kota baru gunungnya bami galo kan macam-macam. Nah, pujian-pujian rindu pada Rasulullah ini yang akhir-akhir ini banyak disalahpaham. Fahami, ada yang mengatakan itu bid'ah, itu mengkultuskan Rasulullah. Lah orang rindu itu pasti yang keluar adalah bahasa cinta. Lah bahasa cinta jangan dilihat dari ilmu fikih yang enggak nyambung. Syekh Busyiri menulis burdah karena rindu Rasulullah sampai setruk, maka ya Rabbi bilmus bahwa saking pengennya bareng Rasulullah anta syamsun anta badrun. Ini kerinduan orang pada Rasul yang sudah jauh dari sana ke sini. Nah terus dilihat itu tidak boleh bahasanya, itu musyrik. Loh itu kan bahasa fikih. Lah kalau bahasa cinta dilihat dari bahasa fikih yang gak nyambung. Contoh misalnya kita rindu dengan kekasih kita, Dek, sehari aku tidak ketemu denganmu, mati aku. Lu sampai delok nganggo ilmu fikih, ya musyrik itu. Wong tidak ketemu aja kok mati coba. Tapi kan ini cinta. Rumah irama kangen sama pacarnya, tiba-tiba membuat syair yang sepertinya musyrik. Contohnya apa? Ku tahu rumus dunia. Wah, ya orang hebat aja. Kayak setingkat di bawah Allah tahu rumus dunia. Nah, tapi kan ini bahasa cinta, terus sampai hukumnya dengan ilmu fikih. Seandainya aku bertemu Tuhan, akan ku tanyakan tentang dirimu. Ya musyrik kalau itu tidak dari bahasa fikih. Oh ya ketemu Gusti Allah nanya dirimu di mana. Lah pujian-pujian akhir itu begitu. Pintu surga nanti kita bertemu. Kayak mau tahu pintu surga aja. Hanya dirimu yang bisa membuatku tenang. Tanpa dirimu aku merasa hilang. Tiba-tiba mau dilihat dari ilmu fikih, ya gak nyambung. Maksud hanya dirimu yang membuatku tenang. Emang sholat gak bikin tenang? Lu kan ini punya hanya dirimu. Ngono ya biasa. Dan bahkan burung pipit pun kalau lagi jatuh cinta bahaya. Dalam Kisahul Anbiya burung pipit jatuh cinta, burung pemakan padi itu jatuh cinta. Ngerayu pacarnya di samping singgasana Nabi Sulaiman. Wahai emprit kekasihku. Iya mas, I love you, prank. Iya aku bener cinta kepadamu, dek emprit. Gak percaya? Kalau kau gak percaya aku cinta padamu, dan aku harus membuktikan dengan meruntuhkan kerajaan Sulaiman, akan aku runtuhkan. Kan kuambil mahkotanya, aku berikan kepadamu. Nabi Sulaiman dengar, ala prit, lambemu. Apa yang dijawab emprit? Ya beginilah ya Sulaiman, kalimat emprit kalau lagi jatuh cinta. Lah kita ini kadang di akhir-akhir ini kan kita rindu Rasul. Ya rindu itu bahasanya ya. Ya Rabbi bil mutaba balli maqasidan. Ini kan bahasa cinta. Habib Syekh, ya hanana, ya hanana, ya hanana, ya hanana, ya hanana bi Muhammad. Zalikal fadlu min Allah. Tiba-tiba kita datang karena sama-sama rindu, tapi kita gak paham itu bahasa Arab artinya apa. Maka kerinduan kita sampaikan dengan bendera. Ya hanana. Nah inilah kalimat-kalimat cinta. Afiyasha Anfanta ya jiratal alami ya wailal judi wal nagnuji Iya coba. Nah, sampai punya lagu apa? Sampaikan ke Rasulullah. Loh, ini loh, maka kita tidak lihat Rasul itu umatnya macam-macam. Nah, ini ada yang lebih parah lagi nih. Ada yang kayak kita, gak pernah ngaji, bodoh, dari kampung pergi haji, doa haji gak ngerti, apa-apa gak ngerti. Dia datang ke Mekah tawaf. Dia tawaf karena gak ngerti apa-apa. Dia baca aja sambil tawaf. Ya Karim, Ya Karim, Ya Karim, Ya Karim, Ya Karim, Ya Karim. Sehari itu tawaf gak ada hitungannya, cuman Ya Karim, Ya Karim toh. So kepat lapor sama Rasulullah. Ya Rasul, kayaknya ada aliran sesat. Sesat bagaimana? Lo gak tahu orang dari pagi ada yang tawaf cuman Ya Karim, Ya Karim toh. Rasul datang ke Ka'bah, lihat bener gak ada? Ada. Begitu lihat ada, Rasul ini pengen tahu ini siapa ya? Kok tawaf seharian kok Ya Karim, Ya Karim. Rasul akhirnya ngikuti orang ini. Nah, di belakangnya Rasul mengikuti. Lama-lama gak tahan, Rasul juga ikut Ya Karim, Ya Karim, Ya Karim, Ya Karim. Akhirnya Ya Karimnya dua. Yang satu Ya Karim asli, yang satu Rasul. Ya Karim, Ya Karim, Ya Karim, Ya Karim, Ya Karimnya ini dulu. Siapa ini di belakangku nirukan Ya Karim, Ya Karim? Awas nanti tak banting ini orang di belakang. Awas itu tambah marah ini. Ya Karim, Ya Karim, Ya Karim, Ya Karim, Ya Karim. Ya Allah, ini siapa di belakangku? Awas ini, tahu-tahu orang ini nengok ke belakang. Sambil marah, Rasul dipegang, cek, dibanting. Buat piting kamu ya yang nirukan aku Ya Karim, Ya Karim. Ampas kamu. Rasul mau dipukul. Kamu kalau terus-terusan bilang Ya Karim, Ya Karim, awas kamu. Tak bilang sama nabiku, tak bilang sama kekasihku. Rasul merasa, lah kira-kira nabinya siapa? Tanya, lah nabimu siapa? Muhammad. Kekasihmu Muhammad. Enggak ngerti yang dibanting itu Muhammad Rasulullah. Coba sampean bayangkan. Wah, akhirnya Rasul mantak itu. Rasul bukannya marah, nangis. Ya Allah, berarti orang ini senang aku dan umatku, tapi lu belum pernah ketemu sama aku. Persis kayak sampean. Senang tapi belum pernah ketemu. Ketemu. Begitu Rasul. Nah, terus kamu belum pernah ketemu? Belum pokoknya. Nah, Rasul nangis. Nah, melihat Rasul nangis itu, kenapa? Rasul terharu karena ada umatnya yang begitu cinta tapi belum pernah ketemu. Akhirnya Rasul nangis. Nah, begitu lihat Rasul nangis, orang ini tambah semangat. Nah, gitu. Tadi bilang Ya Karim baru dibanting sekali aja nangis. Awas aku tak tunyu nanti lagi. Tambah semangat. Rasul menangis tambah keras. Malaikat Jibril turun. Ya Rasul Muhammad, loh, kamu nangis dibanting orang itu. Bukan, beliau jangan salah paham. Bukannya aku dibanting, tadi ini orang ini tawaf puter Ka'bah bilang Ya Karim, Ya Karim. Lama-lama sahabat saya itu, sahabat-sahabat bilang, Ya Rasul kayaknya ada aliran sesat. Saya datangi ke Ka'bah, ternyata ada ya orang ini. Lama-lama aku gak tahan, tak ikuti di belakangnya. Nah, setiap aku ikut belakangnya, setiap bilang Ya Karim, lama-lama aku gak tahan juga. Aku nirukan juga Ya Karim. Akhirnya Ya Karim, saya bilang Ya Karim. Akhirnya Ya Karimnya dua, dia sama aku, Jibril. Nah, lama-lama dia kayaknya marah, terus balik aku dibanting itu. Terus dia bilang, saya akan diadukan ke kekasihnya, ke Rasulnya. Lah, aku kan Nabi, Bril, ya tak tanya. Siapa nabimu kekasihmu? Lah, kok jawabnya Muhammad, Bril? Lah, Muhammad kan aku, berarti dia itu senang sama aku. Dan belum ketemu sama aku. Aku kan terharu, Bril. Sakit, Bril. Sakitnya itu di sini. Akhirnya ya udah ngaku aja deh, ngaku aja, ngaku. Akhirnya Rasul ngaku, Mas, sudah ketemu Muhammad? Belum. Kamu nekat bawa ke sana, banting di sana. Muhammad itu aku. Hah? Muhammad Rasulullah engkau? Iya, nangis ini Ya Karim. Rasul dirakut, dipegang, Ya Rasul, saya bodoh Ya Rasul. Saya dari kampung Ya Rasul, di kampung saya gak ada yang ngerti ngaji Ya Rasul. Bisanya ya cuma Ya Karim itu Ya Rasul. Saya makan doanya ya Ya Karim. Saya ngising doanya ya Ya Karim. Saya kencing ya Ya Karim. Ada orang mati saya doanya juga ya Kak. Ya Karim. Lah apakah Ya Karim ini bisa masuk surga ya Rasul? Kalau enggak engkau ajak, maka besok kalau aku mati mau masuk surga tolong aku diajak ya Rasulullah ya. Loh, akhirnya kemudian Ini Rasul bilang, ya sudah, nanti kamu kalau mau ke surga, tak ajak masuk surga. Benar ya Rasul, aku diajak surga. Iya, ya nanti kamu tak ajak masuk surga. Akhirnya orang ini nangis, saking senengnya mau diajak Rasul masuk surga, saking nangis sambil joget, ye, aku nanti diajak Rasul masuk surga. Malaikat Jibril lihat kayak gitu, bilang sama Rasul, ya Rasul, bilangin sama orang itu, walaupun nanti kamu ajak ke surga sama kamu, dosanya juga tetap tak hitung. Mas, kata Malaikat Jibril, besok doamu tetap dihitung sama Allah, walaupun tak ajak. Apa? Dosaku mau dihitung sama Allah? Suruh hitung, gak takut aku. Kalau dosaku akan dihitung sama Allah, ah pas Allah juga tak ajak hitung-hitungan. Loh, kok kamu ajak hitung-hitungan bagaimana? Kalau Allah menghitung dosaku, akan kuhitung dengan seberapa besar pengampunannya Allah. Kalau Allah maha pengampun, gak mungkin dosa gini aja kok dihitung. Kalau dosa gini aja dihitung, gak usah pakai gelar maha pengampun. Wong maha pengampun kok gini aja dihitung. Gitu. Rasulullah itu tambah nangis, kenapa? Heran, ya Karim dikira bodoh, gak taunya pinter. Habis hitung-hitungan, loh. Dan jadi maka Allah ini maha pengampun, ada yang begitu. Nah yang paling parah itu satu, ada yang senengannya tidur di masjid tapi gak sholat. Kalau Rasul datang bangun terus salaman cuk, tidur lagi. Selesai sholat Rasulullah ditanya, Rasul apa? Mata sa'ah, kapan kiamat? Gak usah nanya kiamat. Orang kiamat itu ada bekalnya, ada ibadahnya. Tak lihat kamu kok tidur, soloman salaman aja. Terus bekalmu apa? Ya aku gak bekal itu ya Rasul. Nah bekalmu apa? Seneng Allah, seneng Rasulullah, seneng kau. Seneng kok gak jalankan. Ya cinta kan tidak harus memiliki ya Rasul. Akhirnya apa? Rasul ditanya balik sama orang itu. Aku cinta engkau ya Rasul. Apakah engkau juga mencintaiku? Ya iyalah kalau kamu cinta aku, ya aku cinta sama kamu. Nah kalau engkau cinta aku ya Rasul, apakah engkau akan tega kalau aku di neraka nanti? Ya enggak ya, wong kamu senang sama aku ya nanti kamu besok di surga bareng sama aku. Man ahabbani kana ma'ifil jannah, asbabul wurudnya hadis itu. Jadi makanya jangan pernah berputus asa terhadap Rasulullah. Rasulullah ini rahmatan lil alamin. Kalau kita bukan kelas Sayyidina Ali, kalau kita bukan kelas Sayyidina Umar, kita mungkin bukan kelas Sayyidina Utsman, tapi kita mungkin juga bukan kelas Sa'labah bin Abdurrahman. Ya mirip-miriplah kita ini kelasnya yang kencing di masjid itu. Kelasnya ya Karim, kelasnya yang tidur di masjid. Jadi orang kayak kita ada tempatnya di hadapan Allah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak usah gitu. Loh, makanya tidak usah pusing dimanapun. Makanya yang rukun Rasulullah ini kelasnya sudah kelas umat sedunia dalam perbedaan-perbedaan. Banyak kayak sekarang kasus Filistin kayak gitu. Rasulullah sudah lebih maju dari kita. Rasulullah sudah mengajarkan kita musuhan silahkan, tapi jangan lupa didoakan. Makanya Yahudi dan Nasrani setiap hari mendapatkan doa dari kita. Walaupun ribut kayak gitu, dapat doa apa? Kama sallallahu ta'ala Sayyidina Ibrahim wa ala Ali Sayyidina Ibrahim. Semua Ali Ibrahim didoakan. Makanya walaupun mereka enggak ketemu kita di masjid, kalau pergi haji pasti ketemu. Soalnya orang Yahudi bisa bikin pesawat. Pak Habibie di Indonesia suruh bikin pesawat gak jadi-jadi. Wong pesawatnya dikasih nama Tetuko. Sing teko ra tuku-tuku, sing tuku ra teko. Teko ya. Nah itu. Makanya kalau kita di Indonesia sana biasa aja. Itu loh. Karena umat Nabi macam-macam. Orang Indonesia diajak sholat ya gak bisa. Maka sholat diganti dengan sembahyang. Syaikhun ustadun ganti dengan kiai. Tilmidun muridun diganti dengan santri. Syahadat, kalimah syahadat dengan kalimah soto di sana. Nah ini pelajaran-pelajaran dari ulama. Makanya kita ini sampean begini-begini, celana-celana, rambutnya begini. Kita bisa tetap mengikuti Rasulullah dengan cara kita yang berbeda. Nah kalau ini disadari dari awal, insya Allah umat Rasulullah itu rukun. Yang Indonesia sudah punya Pancasila, yang di sini punya Korea Selatan. Ya dengan gayanya masing-masing. Nah, kalau ada yang datang membawa khilafah ya jadi masalah, karena itu dulu berdirinya di Palestina. Ikhwanul Muslimin berdirinya di Mesir. Semua Taliban di Afghanistan, dan semua hari ini tidak bisa memberi contoh yang baik. Yang bisa memberi contoh yang baik ada di Indonesia, namanya Jamiah Nahdlatul Ulama. Buktinya apa? Tidak satu pun teroris lahir dari anaknya orang Nahdlatul Ulama. Dan Nahdlatul Ulama di Indonesia tumbuh dari tahun 80 baru sekitar belum lebih dari 35 juta, sekarang sudah berkembang menjadi 120 juta. Kenapa? Ya karena NU enak. Orang yang gak bisa dikir ikut NU enak, karena dikirnya gede-gede. Orang NU kalau tarweh lebih enak karena 20 itu bukan benar salah, tapi lebih aman. Kalau tarweh 20 itu aman, kalau yang benar 8, yang 20 punya sisa 12. Nah kalau yang benar 20 nanti yang sholatnya 8 kurang 12 mau cari di mana? Kan gitu. Makanya ini ada pesanan penggalangan infak jamaah. Mohon bantuan doa. Loh, ada sahabat TKI yang jatuh ditambak. Ditambak apa ditembak? Oh sudah ketemu. Oh urung didungani wis ketemu. Lagi di batin wis ketemu. Nih gitu. Sehat, ketemu sehat. Oh, ketemu meninggal ya sudah. Kok ditambah lu? Tambaknya dalam apa? Oh, ya wis dah. Nah, inilah sekarang mari kita pengandra. Oh, yang belum ketemu patuh prihatin. Ya kita doakan ini semuanya yang kena musibah semoga dikasih yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita semua yang hadir di sini nanti bersama Rasulullah mendapatkan syafaatnya. Husnul khatimah. Al-Fatihah. Rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, mana kang anu yang akan ngiderke kotak? Mari sudah. Belum beredar, siap. Mari kita bacakan sholawat secara bersama-sama. Semoga yang hadir, yang punya uang, bisa mengeluarkan uangnya. Kalau enggak, yang enggak punya, mohon sama Allah, agar punya uang, tangannya dimasukkan ke kotak, walaupun mengeluarkan tangannya gini, seolah-olah memasukkan. Ya. Enggak apa-apa, itu syarat. Jadi kita ini punya niat tok, baru punya niat, belum punya. Itu enggak apa-apa. Ya, punya niat. Ya kalau tidak punya ya tidak apa-apa. Asyukkan ya. Salatullah. Salamullah. Ala Qaha Rasulillah. Oh,

tidak kelas yang kelas satu. Kalau Sayyidina Abu Bakar, untanya diberikan semuanya kepada Allah. Kita ini kadang sampai ke sini karena tidak punya unta. Sampai ke sini karena listrik aja nggak bisa bayar. Jadi ya, kita ini bukan kelas satu. Sayyidina Umar, keberaniannya luar biasa membela Islam. Kita mungkin karena disibukkan dengan bekerja, kita tidak sempat. Kita hari ini secara bersama-sama bisa paling tidak membacakan ulang apa yang pernah dilakukan oleh Rasulullah terhadap umatnya, dan kita inilah salah satu umatnya yang kebetulan sekarang ada di Korea yang jauh, yang jenggot juga nggak punya, yang kebetulan di Korea ini orang Korea juga nggak suka orang pakai jenggot, ya sudah akhirnya di sini sebagian besar tak lihat nggak punya jenggot. Nah, terkait jenggot ini saya akan menyampaikan sedikit ya. Ini kemarin Kiai Said Akil ini kan dibilangin di sampai sekarang orang sini tahunya Kiai Said ini kan anti orang punya jenggot karena dibilang orang berjenggot itu goblok ya. Itu sebenarnya ada ceritanya. Kita di Indonesia dari dulu sudah mengetahui bahwa yang menyebarkan Islam di Indonesia itu kan Wali Songo. Semua orang tadinya Wali Songo penyebar Islam di Indonesia lah. Kok tiba-tiba ada orang iseng mengatakan Wali Songo itu fiktif, Wali Songo itu tidak ada, itu hanya rekayasa sejarah. Nah, orang-orang ini ada yang bernama Badrussalam, ada yang bernama Basalamah, siapa itu? Ada yang bernama Zainal Abidin. Lah, dilalah orang-orang yang suka-suka olok-olok Wali Songo enggak ada. Itu kan jenggotnya panjang semua. Lah, fakta sejarah yang sedemikian kuat dibilang tidak ada. Nah, yang bilang tidak ada ini yang orangnya jenggoten semua. Maka sama Kiai Said diolok-olok orang kalau jenggoten itu goblok, maksudnya orang-orang itu. Akhirnya orang itu lupa terus balas Kiai Said yang goblok. Bagaimana Kiai Said gak goblok? Kata dia, wong penerus Wali Songo kok mengatakan wali apa orang jenggoten, orang berjenggot itu goblok, sedangkan Wali Songo semuanya berjenggot. Loh, katamu kemarin gak ada. Nah, kok sekarang kamu bilang Wali Songo berjenggot? Kamu ini gimana sih? Loh, orang-orang itu kan bilang Wali Songo gak ada. Tiba-tiba diolok-olok karena semuanya berjenggot, dilono berjenggot itu goblok. Goblok, akhirnya mereka balas Kiai Said yang goblok. Wong Wali Songo aja berjenggot kok dibilang orang berjenggot itu goblok. Lu katamu kemarin Wali Songo gak ada. Nah, kok sekarang begitu kamu dilokno berjenggot itu goblok, kamu pakai dalil Wali Songo berjenggot. Itu sebenarnya itu. Maka jangan diperpanjang orang sini terus persoalan jenggot. Jangan, itu Kiai Said olok-olok. Orang Wali Songo dibilang gak ada. Nah, yang ala-ala itu jenggotan semua. Maka dilokno orang berjenggot itu goblok. Lah, mereka lupa habis mengatakan Wali Songo tidak ada. Akhirnya menggunakan dalil Wali Songo aja berjenggot. Lah, katamu kemarin gak ada. Sekarang kamu pakai dalil Wali Songo berjenggot. Gimana sih kamu ini? Goblok beneran ternyata. Nah, kayak gitu. Di Indonesia macam-macam. Misalnya kayak NU, ada NU garis lurus, ada apa. Nah, ini yang kadang semalam saya juga ditanya bagaimana dengan NU garis lurus. Ya namanya aja sudah lurus yang gitu. Seolah-olah yang lain itu bengkok. Maka yang bengkok-bengkok kayak begini enggak usahlah ikut yang lurus, pusing sampean nanti. Wong kita ini ada yang seminggu sekali Jumatan toh. Ada yang setahun sekali ikut hari raya, ada yang senengannya baru maghrib doang di sini ada. Nah, yang bengkok-bengkok ini enggak usah ikut yang lurus, nanti pusing sampean. Ada yang sudah ngaji tapi minumnya masih jalan, ya ada umat Rasulullah macam-macam. Ada yang sudah ngaji tapi jawil pantat perempuan masih jalan terus, ya ada ya, macam-macam. Makanya ini kan orang yang macam-macam dan berbeda-beda, tapi insya Allah semuanya ada tempat di hadapan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab Rasulullah pernah bertanya pada sahabat ketika suatu pagi sahabat berkumpul bersama Rasulullah. Sahabat biasanya pagi bawa gerbah itu tempat air Terus Rasulullah, ternyata semuanya gak ada yang bawa. Maka Rasul nanya, siapa yang bawa air? Gak ada Rasul. Yang masih basah girbahnya, ini ya Rasul. Maka girbah yang masih basah dipegang sama Rasulullah, dan keluar air dari tangan Rasulullah. Maka ada yang mencuci muka, semuanya pakai air itu. Kemudian Rasulullah nanya, hai sahabat-sahabatku, iman siapa yang paling baik? Iman malaikat ya Rasul. Ya gak bisa, malaikat itu iman biasa, mau ketemu sama Allah. Kalau percaya ya biasa. Iman Nabi ya Rasul. Ya Nabi kan wahyunya Allah turun ke dia. Kalau dia beriman ya pantas mau mendapatkan wahyu. Imannya sahabat ya Rasulullah. Lah sahabat ya pantas kalau beriman. Kenapa? Kalau sahabat itu ketemu sama aku. Lah iman siapa ya Rasul? Iman umatku, orang-orang dahulu nanti. Ya, besok itu akhir zaman ada orang-orang yang tidak pernah ketemu sama aku tapi percaya sama aku, iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang itulah yang aku rindukan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Siapa? Ya kita-kita ini yang kadang senengannya baru maghrib tok, yang ada yang cuma setahun sekali jumatan, ada yang jumatan aja takut-takut kalau terhadap perusahaan sampai delik-delik. Ada yang memang gak delik tapi sengaja gak jumatan. Ya ada. Ini semua umat Rasulullah. Siapapun yang sudah menyatakan asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna muhammadur rasulullah, berarti itu adalah umat Rasulullah. Persoalan tempatnya di mana, urusan Allah dan urusan Rasulullah. Yang bisa kita lakukan cuma satu, mengharap syafaat Rasulullah dan mengharap maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Sebisa-bisanya ngaji. Kayak begini, datang ngaji. Ji. Nah, kalau yang melek berarti matanya ikut ngaji. Yang dengarkan berarti kupingnya ikut ngaji. Nah, yang tidur berarti cuman pantatnya yang ngaji. Ya sudah enggak apa-apa. Besok ditanya, "Mana pahala matamu yang ngaji?" "Habis ya Allah." "Lah kenapa?" "Habis ngaji lihat pantat, wah hilang lah, telinga sudah habis lah. Pahalamu yang di mana? Yang masih nyisa kayaknya kalau yang di pantat masih ya Allah." "Ya sudah, pantatmu masuk surga." "Hah? Pantat dong ya Allah." Umat Rasulullah yang jauh, yang tidak bisa sempurna seperti sahabat-sahabat, yang tidak bisa sempurna seperti kiai-kiai, ustad-ustad. Karena kita ini adalah orang-orang yang hidupnya ya kadang cuma bisa ya seminggu sekali, kadang setahun sekali ngaji. Tapi percaya bahwa umat Rasulullah sampean termasuk umatnya. Maka apa yang kita lakukan siang hari ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sebagai mukaddimah ngaji, sebagai pembukaan, semoga kita ingat betul bahwa umat Rasulullah adalah umat dengan jangkauan yang sudah sangat berbeda bangsa, berbeda suku, berbeda kewarganegaraan, dan segala macam perbedaan itu ada di zaman Rasulullah. Maka jembarlah hati kita. Kalau memang kedudukannya ya karim, berarti harus cinta Allah, cinta Rasulullah, dengan banyak berzikir dan baca sholawat. Semoga semuanya kita diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Ya bahkan yang punya umur semoga umurnya jadi umur yang barokah. Amin. Yang belum punya istri semoga punya istri. Amin. Yang belum punya suami semoga diberi suami oleh Allah. Amin. Yang punya utang semoga utangnya cepat lunas. Amin. Yang pengen punya anak semoga cepat punya anak. Amin. Yang anaknya sudah banyak semoga tambah banyak. Amin. Kita semua mendapatkan syafaat Rasulullah. Al-Fatihah. Walladzina an'amta 'alaihim minal maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita baca Fatihah 11 kali ya. Kita baca Fatihahnya 1 kali. Iya karena butuh, iya karena nasta'in, kita ulang 11 kali. Nah, 11 itu jenengan minta apa? Di batin. Kalau lebih dari 11 ya dirangkep. Tapi yang pokok itu 11 saja. 11 cukup apa 21? 21. 21 iya karena butuh ya. 21 iya karena butuh lah itu disampaikan. Ini dulu ijazah dari Kiai Ali Maksum, tapi ya dari Kiai Maksum, Kiai Maksum dari Kiai Hasyim Asy'ari. Ya. Cuman kalau Kiai Hasyim Asy'ari kebanyakan sampean enggak kuat. Kiai Hasyim Asy'ari pendiri NU ini kalau baca Fatihah satu kali Fatihah, iya kan abdu iya kan nasainya kalian bisa mencret. Kalau sholat hajat cuma 2 rakaat, Kiai Hasyim itu setiap malam rakaat pertama yang dibaca 41 kali surat At-Taubah. Yang kedua 41 kali surat Kahfi. Nah, kita ini penderek-penderek, ya sudahlah. Satu kali Fatihah, iya karena butuh, iya karena saya ini 21 kali diinget-inget minta apa sama Allah. 21 itu jangan lebih, tambahin nanti ya. Oke, mari kita inget-inget ya, dihiling-hiling dulu. Kita ini punya problem apa? 21 permintaan kepada Allah. Ya. Bismillah, insyaAllah, Rasulullah. Jalika ya Allah. Bina assalamu ala kulli niyatin salihah. بحاجتنا يا الله سلم قاصدنا مقصودنا الآخرة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الشاكرين الحمد لله وافي نعمك فيه مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم اختم لنا بالإيمان، اللهم اختم لنا بالخير، اللهم اختم لنا بقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة، اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نور الله بنور شمسك أبدا أبدا، اللهم اجعلنا أولادنا ذرياتنا تلامذنا على العلم على الخير على العبادة على القرآن وسنة القيامة، اللهم افتح علينا فتح العارفين بحكمتك وانصر علينا رحمتك وذكرنا ونسينا هذا الجلال والإكرام برضاك يا الله بشمة رسولك وبكرمات عليك يا الله. حصل جميع مقاصدنا مقاصد الدنيا والآخرة ورزقنا رزقا حلالا طيبا واجعا يا الله برضاك يا الله بشفاعة رسولك وبكرمات عليك يا الله. اغفر لنا ذنوبنا آبائنا أمهاتنا مشايخ مشايخنا وجدات وجداتنا ولجميع المؤسس معي نبض العلماء. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم. اللهم اجعل قبرهم روضة من رياض الجنان. اللهم أنزل رحمة وغفرة على جميع أهل القبور. لا لا إله إلا الله محمد رسول الله بحق يا ذا النفس المطمئنة. ارجع إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. وهيئ لنا من أمرنا رشدا. وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين قرة أعين قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم صل وسلم وبارك على مولانا محمد وعلى آله النور المذهب للنسيان بنوره في كل لمحة ونفس عدد ما واسع علم الله. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي ينحل بالعقد وتنفرج بالكرب وتقوى بالحوائج وتنعل بالرغائب وخزن الخواتم واستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى الوصول بالرغبة وكل معارف الله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli haulin minal ahwali muqtahimi ya rabbi bil mustafa ballighna qasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karam. Shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.